Tak perlu kita tangisi pasti nikah. Sana jenya tanah kotu apesa. Tak perlu eke ngae betul lamba. Ben angke bule ampun latade. Percutuan ampun maka hubungan bule bentika. Tade jalan selaina apesa. Oh sab aing matana tak kuat si ajilina pasa berale dalu atena. Tak perlu kita ngise pasti nikah. Salah jenya tanah kotu apesa. Tak perlu eke ngae betul lamba. Ben angku bule ampun latade. Percutuan ampun leka hubungan bule bentika. Ada jalan selainnya apesa. Oh sab aing matana tak kuat si acilina pasa berale dulu.